tak mau menatap lagi. Kecewa, kecewa hatiku. Terluka karena cinta. Kalau terbakar api, kalau tertusuk duri mungkin masih dapat. Karena